mudah-mudahan bermanfaat. Nasallallahu yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.